Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina wa sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Al-qa'idatu al-khamisata asyarata, kaedah ke-15. Ja'alallahu al-asbaba, Allah menjadikan sebab-sebab. Ya, lil-mutalibi al-a'liyati, untuk menggapai ya tuntutan-tuntutan yang tinggi, untuk meraih tuntutan-tuntutan yang tinggi. Alas sebab ya, afwan, lima talib bil aliyah. Allah menjadikan sebab-sebab sebagai ya untuk meraih tuntutan-tuntutan yang tinggi. Mubasyiratin, sebagai berita gembira. Litatma'innal qulubu wa ziyadah al-iman, sebagai penenang jiwa agar kalbu ini tentram. Ya, litatma'innal qulubu, agar kalbu ini tentram. Ya. Kemudian wa ziyadatul iman, dan sebagai untuk menambah keimanan. Ya, Nugraha, dibaca Nugraha. Jadi paham sini ya. Jadi Allah menjadikan sebab-sebab tuntutan, ya, tuntutan itu sebagai berita gembira untuk menenangkan hati kita orang-orang beriman dan menambahkan iman. Ya, ayo lanjut Nugraha. Bismillahirrahmanirrahim. Maqala sunnah Allah Taala wa hadza fi iddati mawadi'a, fi iddati mawadi'a, iddati mawadi'a كتابه. ومن ذلك النصر قال في إنزاله الملائكة وما جعله الله في إنزالي ada hanya tuh في إنزاله في إنزاله الملائكة kalau dia ada في إنزال الملائكة aja, kalau ada haknya berarti malaikat mau lebih. Terus إنزاله الملائكة وما جعله الله إلا بشرى لتطمئن به قلوبكم. وقال في أسباب الرزق ونزول المطر. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته. وأعم من ذلك كله قوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وهي كل دليل وعلامة تدلهم على أن الله قد أراد بهم الخير وأنهم من أوليائه وصفته فيدخل فيه الثناء الحسن والرؤيا الصالحة ويدخل فيه ما يشاهدونه من اللطف والتوفيق والتيسير لليسرى وتجنيبهم العسرى. ومن ذلك بل من ألطف ذلك هذا من يأتون ألطف اسم تقدير بل ألطف terus kalau itu pada dalikanya mudah nilainya berarti bal min al-tafi dalika tarif annahu yaj'alu asy-syiddat asy-syiddati mubashshiratan bil faraj wal usra mu'dinan mu'dinan bil yusra. Wa idza ta'ammalta ma qassahu an anbiya'ihi wa asfiya'ihi wa kaifa lamma istaddat bihimul halu wa daqat bihimul ardu bima rahibat wa zulzilu hatta yaqula rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib wa ra'aita min dalikal ajaban al-ujabi min dalikal ajaban ujabi ajaban ujaba ajaban ujaba qala ta'ala inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra sayaj'alu Allahu ba'da usri yusra wa qala sallallahu alaihi wasallam wa'lam anna an-nasra nasri wa anna al-farji ma wa anna al-farji isim anna wa anna al-farja ma'al kalbi wa anna ma'al usri yusra wa amsilatu dalika kafiratun wallahu a'lam. Emangnya antum pikir apa ya? Antum ngalir sedih. Ngalir sedih. Dia udah sepening dia. Suruh terjemahin ya. Barakallahu fiik. Baik, berarti kan sini di kaidah ke-15 ini Allah menjadikan ja'alallahu al-asbaba lil matalibil 'aliyati mubasyiratin. Ya. Allah menjadikan tuntutan-tuntutan yang tinggi, sebab-sebab tuntutan yang tinggi itu mubasyiratin, sebagai berita gembira. Ya. Litatma'innal qulub, agar kalbu ini tentram, wa ziyadatal iman. Dan Allah juga menjadikannya sebagai ziyadata al imani, sebagai penambah keimanan. Ya. Wa hadza fi iddati mawadi'ah. Dan ini banyak sekali di banyak tempat min kitabih, dari kitabnya Allah di Al-Qur'an. Ketika Allah menjadikan sebab-sebab untuk menjadikan untuk tuntutan-tuntutan yang tinggi itu sebagai berita gembira sekaligus penambah iman. Ya, yang pertama masalah an-nasr. Ya, atau pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang pertama di antaranya mengenai pertolongan Allah. Qala fi inzalihi al-malaikata, Allah berfirman tentang bagaimana Allah menurunkan malaikat. Wa ma ja'alahu Allahu illa bushra litatma'inna bihi qulubukum. Dan Allah tidaklah menjadikan, ya, tidaklah Allah menjadikan pemberian bala bantuan malaikat itu melainkan sebagai bentuk kabar gembira untuk kemenangan kalian dan agar hati-hati kalian tentram. Ya. Tabarakallahu fikum. Kemudian waqala fi asbabi rizqi wa nuzulil matar. Allah menjelaskan hal ini tentang sebab-sebab mendapatkan rezeki, ya, dan turunnya hujan. Wa min ayatihi ayyursila riyaha. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah mengirimkan angin. Ya. Untuk apa? Mubasyiratin liyudziqakum min rahmatih. Ya, untuk apa? Untuk agar merasakan kepada kalian, ya, sebagian dari rahmatnya sehingga kita dapat angin adem jadinya. Ya. Wa ammu min dzalika, dan yang lebih umum daripada hal ini semua ialah firman Allah, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayati dunya. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah itu adalah, ya, yang mereka tidak bersedih dan mereka tidak takut, tidak pula bersedih, yaitu orang-orang yang beriman dan yang bertakwa. Ya, dan mereka, dan bagi mereka lahumul bushra, mereka mendapatkan kabar gembira dalam kehidupan di dunia ini dan kehidupan di akhirat. Wa hiya kullu dalilin wa alamatin tadulluhum ala anna Allah qad arada bihim alkhaira. Ya, perhatikan. Yaitu semua dalil, petunjuk dan tanda yang menunjukkan kepada mereka bahwa Allah menginginkan kebaikan untuk mereka. Wa annahum min awliyaihi wa safwatihi, dan bahwasanya mereka adalah termasuk di antara wali-wali Allah. Ya. Mereka adalah termasuk di antara wali-wali Allah dan kekasih-kekasihnya. Fa yadkhulu fihi as-sana'u wal hasan. Ya, maka termasuk di dalamnya di sini, ya, Mencakup kabar gembira di sini adalah asana, mencakup seluruh kabar gembira di sini adalah pujian. Pujian as-sana'ul hasan, pujian yang baik. Wa ru'ya as-salihatu. Termasuk berita gembira di sini adalah mimpi yang baik, ru'ya salihah. Ya, mimpi yang baik. Ya, kemudian termasuk di sini wa yadkhulu fihi ma yushahidunahu min al-lutfi. Ya. Apa yang mereka saksikan? Ya, apa yang mereka saksikan berupa kelembutan. Kelembutan. Kemudian wa taufik. Taufik jadi bahasa kita wa taysir lil yusra. Ya. Dan juga taysir. Ya. Kemudahan-kemudahan untuk melakukan kebaikan wa tajnibuhum al-usra. Wa tajnibihim al-usra, dan mereka dijauhkan dari segala kesulitan. Dimudahkan untuk mendapatkan kemudahan, dijauhi dari untuk mendapatkan kesulitan. Wa min dzalika bal min altafi min dzalik, di antaranya bahkan ini termasuk yang paling lembut, paling lembut ya. Ya. Paling lembut ayya ja'ala asyiddati mubasyiratan bil faraj. Bahwasanya Allah menjadikan berbagai syiddah, situasi yang genting, situasi yang susah, sukar, sulit, itu sebagai kabar gembira. Ya, bil faraj. Ya, akan adanya nanti jalan keluar. Ya. Misal begini, Allah taala karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa amman a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fasayassiruhu lil yusra. Ya. Allah berfirman demikian, barang siapa yang ya memberi, dia bersedekah, beramal, kemudian dia bertakwa, dia membenarkan al-husna, surga, maka kami akan mudahkan dia kepada kemudahan. Kemudian Allah berfirman misalkan wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Ya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan ya jadikan ya urusannya itu mudah. Jadi ya, maka kalau kita melihat ya ada berbagai perkara yang kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari hal-hal yang kita tidak sangka, maka enggak diragukan lagi ini namanya busra. Ini namanya apa? Busra. Antum ditolong oleh Allah dalam berbagai hal, ini namanya busra. Ya. Busra itu apa? Kabar, kabar gembira. Nah. Jadi Allah menjadikan sebab-sebab atas tuntutan yang tinggi itu sebagai kabar gembira. Tabarakallahu fik. Kemudian ya. Dan Allah menjadikan al-usra mu'dinan lil yusri. Ya, kemudian Allah menjadikan kesulitan sebagai kabar gembira. Ya. Sebab apa? Akan ada datang nanti kemudahan. Ya. Suatu kesulitan merupakan pertanda akan adanya kemudahan. Wa idza ta'ammalta, nah kalau Anda perhatikan maqassahu min anbiya'ihi. Bagaimana Allah mengkisahkan para nabinya wa asfiya'ihi. Ya. Dan kekasih-kekasihnya, kaifa lam mashtaddat bihim al-'alu. Bagaimana keadaan genting yang menimpa mereka, wasafat bihim al-ardu. Ya. Bagaimana ujian yang menimpa mereka ini ya? Daqat bihim al-ardu, bukan safat, daqat. Bagaimana bumi seolah-olah sempit untuk mereka. Bima rahibat. Ya. Bumi seakan-akan sempit. Ya Allah berfirman ya wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladina amanu ma'ah mata nasallahu ala inna nasallahi qarib. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dan diguncangkanlah hingga rasul berkata dan orang-orang beriman kepada rasul, kapan adanya pertolongan Allah? Allah berfirman, ala inna nasrallahi qarib. Ya, ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu amat dekat. Wa ra'aita min dzalika al-ajab al-ujab, dan Anda melihat ya, ayat ini merupakan sesuatu yang amat, yang sangat mengagumkan. Ya. Wa qala ta'ala, fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Masya Allah. Ya, inna ma'al usri yusra. Allah ulangi lagi, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan itu akan ada kemudahan. Masya Allah. Ya, saya ja'alallahu ba'da usrin yusra. Maka Allah kelak akan ya, menjadikan setelah kesulitan tersebut, Allah akan menjadikan kemudahan. Nabi SAW bersabda, wa alam anna nasra ma'al usr ma'al sabr wa anna al-faraj ma'al kar. Ya. Wa anna ma'al usri yusran. Ketahuilah sesungguhnya kemenangan itu beserta kesabaran. Ya. Pertolongan itu beserta kesabaran. Al-faraj, ya, kelapangan itu ada setelah penderitaan, bersama penderitaan, dan kesulitan itu ada bersama bersama kesulitan. Ma'al yusran. Wa ma'al usri yusran. Dan kesulitan, kemudahan itu akan ada bersama kesulitan. Ya. Wa amtsilatu dzalika katsiratun wallahu a'lam. Contoh ini sangat banyak, Allah. Ini masya Allah. Ya. Terus kaidah ke-16. Kaidah ke-16, hadful jawabi syarti yadullu 'ala ta'zimi al-amri wa syiddatihi fi maqamatil wa'idi. Perhatikan. Ini kaidah ke-16. Hadful jawab. Ya, dihadapnya, dibuangnya jawabu syart. Jawabu syart, paham ya? Nah, dia jawabu syart dari ya, fi'il syartnya sebelumnya ada fi'il syartnya, jawabu syartnya dihadap. Kalau kita dapat ini di Al-Qur'an, kenapa jawabu syart itu dihadap? Ya dulu ala ta'zimil amri. Maka ini menunjukkan akan keagungan perkara tersebut. Ya, akan keagungan perkara tersebut. Wasiddatihi fi maqamil wa'id, atau menunjukkan kerasnya, dahsyatnya ya perkara tersebut. Kalau ini kedudukannya ya, konteksnya ini, konteksnya adalah konteks ancaman, ayat-ayat ancaman. Kalau di, kalau mengenai ancaman, jawab syart dari Al-Qur'an, i'rab jawab syartnya itu dihadaf, maka ini dahsyat ancamannya. Ya. Tapi kalau berita khabar, jawab usatnya dihadap, maka itu berarti khobar tersebut ya, azim, ya, merupakan khobar yang besar, yang agung. Nah, sudah? Seperti sini. Nah, ini sedikit aja berarti kaidah ke-16 ini. Ya, sebelum nanti kita masuk ke kaidah ke-17. Ya, ikri, baca kri. Ini aja sedikit ya, hadful jawab, hadful jawabi syart yadullu ala ta'zimil amri wa syiddatihi bi maqamil wa'id. Ini jelas tadi ya. Ya, kemudian Syekh Abdul Rahman As-Sa'di ya rahimahullah taala mulai membawakan contoh, yaitu firman Allah taala di surah As-Sajdah ayat 12. Walau tara idil mujribuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Taib. Nah, dan alangkah walau tara, dan jika engkau melihat idil mujrimun, melihat jika ketika orang-orang yang berdosa itu nakisu ru'usihim, mereka menundukkan kepala-kepala mereka, 'inda rabbihim, di hadapan Allah. Ya, walau tara, ya, idil mujrimun nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Ya, walau tara id fir'auna, ya, walau tara id fazi'u fala faut. Kemudian firman Allah, seandainya engkau melihat id fazi'u fala faut, seandainya engkau melihat ketika mereka orang-orang kafir tersebut, ya, fazi'u, mereka terperanjat ketakutan, ini di hari kiamat, ya, ya, fala faut, maka mereka tidak memiliki faut, artinya mereka tidak dapat melepaskan diri. Ya. Kemudian Allah taala berfirman, "Walau yaral ladina zalamu id yarawnal adzab annal quwwata lillahi jami'a." Sekiranya orang-orang yang zalim tersebut melihat adab, ya, bahwasanya kekuatan itu milik Allah semuanya. Kemudian firman Allah, "Walau tara id wuqifu 'ala rabbihim." Dan seandainya kamu melihat, ya, seandainya kamu melihat ketika mereka dihadapkan mereka, ya, kepada Rabbnya, ya, nanti ada jawabannya, tentu kamu melihat peristiwa yang tersebut, gitu ya. Kemudian firman Allah, walau tara idhukifu ala nar, dan seandainya engkau wahai Nabi melihat mereka dihadapkan ke neraka. Tapi mana jawab syaknya ini? Fahadful jawabi fi hadhil ayati wa shibihha aula min dzikrihi. Maka dihadapnya jawab syak di ayat ini dan yang semisalnya, yang serupa dengannya, itu aula, itu lebih bagus, lebih utama, min dzikrihi, daripada disebutkan jawab syaknya. Ya, daripada disebutkan jawab syaknya. Kenapa demikian? Liyadulla ala azamati dzalikal maqami. Hal ini untuk menunjukkan dahsyatnya peristiwa yang sedang dibicarakan tadi. Ya. Wa annahu lihaulihi, dan bahwasanya ini karena kengeriannya. Wa syiddatihi, karena kedahsyatannya. Ya. Wa fadha'atihi, dan begitu luar biasa menakutkannya. La yu'abbaru, sehingga tidak mungkin dapat di ungkapkan anhu, wala yudrakhu bil wasfi, dan tidak mungkin dapat dapat dijangkau dengan kita mensifati saja, menceritakan saja. Nah, ini tidak mungkin, tidak dapat digambarkan dengan kata-kata, kurang lebih begitulah, ya, atau tidak dapat dijangkau dengan, ya, wasaf, gambaran-gambaran sifat-sifat, ini enggak mungkin, ya. Mithlu qawlihi ta'ala, semisal firman Allah ta'ala, kalla lau ta'lamuna ilmal yakin. Kalla, sekali-kali tidak. Seandainya engkau mengetahui dengan pengetahuan yang yakin, ya, lama akhamtum, ya, yaitu lama akhamtum, ketika kalian, ya, akhamtum ala ma'antum alihi minat tafrid wal ghaflati wal lahwi. Itu jika kalian mengetahui dengan pengetahuan yang yakin, oh, ini bukan lama, maklamnya lam jawab lau, lamnya itu lam jawab lau, ma-nya ma-nafiyah, bukan lama, tapi lama, lamnya lam jawab lau, ma-nya ma-nafiyah, lama akomtum. Nah, seandainya jika kalian mengetahui dengan pengetahuan yang yakin, lama akomtum alama antum alih minat tafrid wal ghaflah wal lahwi, lama akomtum, maka kalian pasti tidak akan melakukan ma'ala ma'antum alih, lakukan apa yang kalian lakukan saat ini minat tafrid, ya, berupa kelalaian, wal ghaflah, ya, keteledoran, wal lahwi, dan, ya, sikap acuh, merasa meremehkan, ya, nah, barakallahu. Nah, ini jawab rusak itu dihapus kayak ayat-ayat seperti ini, itu lebih utama. Alasannya apa? Nah, alasannya bahwa perkara tersebut agung. Kalau dia momennya, konteksnya itu adalah ancaman, berarti ini ancamannya keras. Kenapa? Karena hampir-hampir tidak sanggup diutarakan dengan kata-kata. Ya, seolah-olah tidak dapat dideskripsikan dengan gambaran-gambaran, sifat-sifat cerita. Ya. Taib, ini lebih utama daripada diceritakan. Taib barakallahu fiik. Nah. Nah, ini nanti juga sama ya ikhwah, kalau kita ketemu ayat-ayat Al-Qur'an yang disebutkan ya syarat, ya fi'il syarat. Namun jawab ustadznya dihadap semuanya. Pokoknya kalau kita lagi tilawah ketemu ayat-ayat kayak begitu, ya jawab ustadznya itu dihadap, ya. Semisal walau taro, ini kan butuh jawab lau, ya jawab lau. Nah, mana jawab launya? Kok dihadap? Nah ini, berarti ini perkara ini aku, begitu. Walau taro idil mujribuna nakisu ru'usihim inda rabbihim, ya. Seandainya kalian melihat orang-orang yang mujrim, mereka menundukkan kepala mereka di depan Rabb-nya. Nah, maka jawabannya apa? Nah, maka lama aqamtum ala ma antum alaihi minadzunub wa tafrid wal ghaflah wa lahwi dan seterusnya. Ya, begitu. Walau tara id fazi'u fala faut. Walau tara alladziina dzalamu id yarawna al adab anna quwwata lillahi jami'a. Kalau kita melihat itu, ya, gimana la antum atau lama fa'altum ya min kada wa kada, pasti kalian tidak akan melakukan hal ini dan hal itu. Baik, sekarang kita masuk ke al-qaidatu as-sabi'ata asyrah, ya, yaitu kaidah ke-17. Ba'dul asma'i al-waridati fil qur'ani al-karimi idza ufrida dalla 'ala al-ma'na al-'ami al-munasib lahu wa idza qurina ma'a ghairihi dalla 'ala ba'dil ma'na wa dalla ma qurina ma'ahu 'ala baqihi. Baik, perhatikan. Nih, kaidah ke-17. Ba'dul asma', sebagian isim, sebagian isim-isim al-waridah yang terdapat fil Qur'an, di dalam Al-Qur'an Al-Karim, idza ufrida, jika disebutkan secara tersendiri, ya, isim ini sebagian disebutkan secara tersendiri, dalla alal makna al-ami al-munasibilahu, maka berarti dia menunjukkan kepada makna yang umum, pengertian makna yang umum, al-munasibilahu, yang sesuai dengan makna yang dikandungnya itu. Wa idza qurina, namun apabila dia digandengkan, ya, ma'a ghairihi, dengan yang lainnya, dalla 'alal ba'dil makna, maka ini menunjukkan kepada, ya, kepada sebagian makna yang saja, sebagian maknanya saja, ya, maknanya tersendiri. Wa dalla ma qurina ma'hu 'ala baqihi, ya, jadi jika dia digandengkan dengan yang lainnya, dia menunjukkan sebagian pengertiannya saja, maknanya sendiri. Dan sebagai apa kemudian, ya, dalla 'ala ma qurina ma'hu 'ala baqihi, dan dia juga menunjukkan kepada apa yang digandengkan dengannya ala baqihi, ya, dengan kata yang digandengkan bersamanya. Misalkan fakir miskin. Kalau disebutkan sendiri fakir, ya miskin juga masuk. Ya, tapi kalau disebutkan fakir miskin, berarti masing-masing punya definisi sendiri. Mukmin muslim, Islam iman, kan begitu. Kalau digandengkan, ya, kalau digandengkan berarti dia apa? Hah? Memiliki makna sendiri. Tapi kalau disebutin secara terpisah, berarti dia apa? Hah? Berarti dia gimana? Terpisah sama. Ini ada kaidahnya begini. Kalau yang seperti ini, idza ufridat ammat wa idza qurina ma'aha wa ghairuha khassat. Begitu kaidahnya. Ya, kalau disebutkan secara tersendiri fakir, miskin, ammat, maknanya umum. Tapi idza qurina ma'ahu wa ghairuha, idza qurina ma'aha ghairuha, kalau disebutkan yang lain bersamanya khassat, maknanya khusus. Ya, atau para ulama, ya, di buku-buku qaid tafsir ini menyebutkan kaidah ini dengan kaidah begini. Idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a, begitu ya. Apabila dia disebutkan berbarengan, iftaraqa, maknanya terpisah. Apabila disebutkan terpisah, ijtama', maknanya gabung. Fakir, miskin, ya. Sedek, apalagi kemudian tadi mukmin, muslim, ya, iman, Islam, kan begitu? Ya, kan kalau Islam yang ditafsirkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, antuk mina. Ya, kalau iman, antuk mina billahi wa malaikati wa rasulih, ya, wa kutubih, wa yaumil akhir, antuk mina bil qadari khairihi wa syarrih. Hanya kalau iman. Tapi kalau disebutkan Islam, antasyhadu an la ilaha illallah wa tuqima shalat dan seterusnya. Jadi kalau ditanya, ya, kamu beriman, maka sudah cakup ini. Kamu beriman pada Allah dan seterusnya, apakah kamu bersyahadat, menegakkan sholat dan seterusnya, itu sudah include. Ya, paham enggak di sini? Kamu Islam berarti bukan cuman yang ditanya kamu bersaksi la ilaha illallah, menegakkan sholat, zakat dan seterusnya, tapi juga termasuk di situ include apa? Apakah kamu beriman pada Allah, ayat Rasulnya, kitabnya, malaikatnya, apalagi hari akhir, ya. Beriman pada takdir juga, itu include di situ. Ngerti enggak sini? Ya, kayak fakir, miskin. Ya. Seperti fakir, miskin. Nah, itu kaedahnya jelas. Ya, kaedah dari para ulama, idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Itu kaedahnya dihafal mengenai isim-isim yang seperti ini. Ya. Baik. Wali hadhihi al-qaidah amsilatun katsiratun. Li hadhihi al-qaidati amsilatun katsiratun. Pada kaedah ini terdapat contoh yang banyak. Apa? Karena semuanya dibaca tadi ya. Ya, harga baca harga. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa li hadhihi al-qa'idati amthilatun katsiratun minha al-imanu ufrida wahdahu fi ayatin katsiratin wa qurina ma'a amali salihi fi ayatin katsiratin. Nah ini ya, iman. Jika dia disebutkan secara tersendiri, ya, di banyak ayat, kemudian dia digabungkan purina ma'an aman as-salih. Nah, perhatikan kalau masalah iman ini, ya, ya, kemudian dia digantikan dengan amal saleh, dan kemudian ya, fi ayatin katsiratin, di ayat-ayat yang banyak. Terus fal ayatul lati ufrida fiha yadkhulu fihi jami'u aqaididdin wa syara'ihi adh-dhahirati wal batinati. Baik. Nah, fal ayatu allati ufrida fiha, maka pada berbagai ayat yang kalimat iman ini disebutkan secara tersendiri, maka termasuk juga di situ semua akidah-akidah agama, keyakinan agama dan syariat-syariat yang nampak maupun yang tidak nampak. Padahal kalau dipisah seolah-olah perkara iman itu hanya perkara yang batinah. Kalau Islam itu baru yang zahirah. Karena Islam itu anta syahada la ilaha illallah wa tuqima shalawatan, kemudian waktu dia zakat, puasa, Ramadan, ini kan yang zahir semua. Kalau yang iman apa? Antu mina billahi wa malaikati wa kutubi wa rusulih wa yaumil akhir. Ini kan perkara apa? Batinah semua. Tapi ya, perhatikan ya, kalau disebutkan berbarengan, ini masuk perkara zahirah, batinah. Kalau ditanya Anda beriman, berarti apakah Anda juga sholat? Apakah Anda zakat? Apakah Anda puasa dan seterusnya. Terus wa li hadza yuraddibu Allahu 'alaihi husul ats-tsawabi wan najati min al-aqab min al-iqabi walau la dukhulul madhkurati ma hasalat atharuhu wa huwa 'inda salafi qawlul qalbi wal lisan wa qawlul qalbi wal lisani wa 'amalul qalbi wal lisani wal jawarihi wal ayatu allati qurina al-imanu fiha bil 'amali salihi fa qawlihi innal ladina amanu wa 'amilus salihat yufassirul imana fiha bima fil qulubi min al ma'arifi wa tasdiqi wal i'tiqadi wal inabati wal amalu salihu bi jami'i syara'il qawliyati wal fi'liyati. Nah, wa li hadza, oleh karena itu Allah menjanjikan husul sawab, Allah menjanjikan perolehan pahala, wan najati, perolehan keselamatan, min al iqab, dari hukuman, laula dukhulul madhkurati. Ya, seandainya yang disebutkan tadi itu tidak disebutkan pada masalah iman, maka sholat asaruhu, ya, maka dampaknya pun juga tidak akan ada. Wahwa inda salaf, yaitu menurut para salaf itu adalah, perhatikan, mengenai iman, qaulul qalbi bil lisan wa amalul qalbi wal lisan wal jawarih. Kalau yang dimaksud apa sih iman itu, para salaf menyatakan qaulul qalbi bil lisan wal lisan, ucapan yang ada di qalbu dan di lisan, amalan qalbu dan amalan lisan, dan amal jawarih, berarti mencakup juga iman qaulun wa amalun, ya, amal jawarih ya. Juga ada qaul qalbi qaul lisan. Terus wal ayatu allati qurina al iman fiha lil amali salih, ya. Dan pada ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala ya menyertakan, menggandengkan kata iman dengan amal-amal saleh, itu semisal firman Allah taala, innal ladzina amanu wa amilus shalihat, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan yang beramal saleh. Yufassaru al imanu fiha, maka iman di ayat ini ditafsirkan di ayat ini, bima fil qulubi minal ma'arifi. Iman ditafsirkan berarti dengan apa yang ada di qalbu, ya, berupa pengenalan, wa tasdiq, pengenalan terhadap Allah dan membenarkan, wal i'tiqad, wal i'tiqadi, dan meyakini, wal inabati, ya, dan kembali kepada Allah, wal amali salihi, dan beramal soleh. Nah, cakup juga di sini. Bijami'i syara'i al-qawliyati wal fi'liyati. Ya. Ya, artinya menjalankan semua syariat agama, baik yang bersifat ucapan, qawliyah maupun fi'liyah, termasuk di sini. Ya, barakallahu fikum. Ya. Terus lanjut lagi agak. Wakadzalika. Wakadzalika lafzul birri wat taqwa. Fa haitsu ufrida birru dakhala fihi intisalul awamiri wa ijtinabun nawahi. Wakadzalika idza ufridat at-taqwa. Wa li hadza yurattibu Allahu 'alal birri wa 'alat taqwa indal itlaqis sawabil mutlaqi wan najatil mutlaqati kama yurattibuhu 'alal imani wa taratan. Hasbuk, ini dulu. Kadzalika lafzul birri wat taqwa. Demikian pula lafaz bil bir, kebaikan dan takwa. Ya, fa haitsu ufrida al bir, maka ketika lafaz bir itu disebutkan secara tersendiri, ya. Ya, secara tersendiri saja, wa dakhala fihi, maka masuk juga, termasuk, berarti termasuk juga dalam lafaz al bir ini, maknanya adalah, berarti maknanya adalah imtisalu al awamiri wajtinabu an nawahi, itu melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala larangan. Ini kan definisi takwa juga, ya. Wa kadzalika idza ufridat at-taqwa, demikian pula kalau takwa disebutkan secara sendiri, apa maknanya takwa? Yaitu imtisalul awamir wajtinabu nawahi. Nah, itu maknanya itu juga. Baik. Wa li hadza yuratibullahu 'alal birri wat taqwa 'alal indal itlaq as indal itlaqi as-sawab wal al-mutlaq. Ya. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah Subhanahu wa taala di sini. Ya. Mana tadi? Oleh hada, ya. Yang atas kan? Yuratibuhullahu 'alal birri wat taqwa, itu kan? Indal itlaq. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala membalas, ya, secara mutlak perbuatan yang berbentuk albir, kebaikan, ketakwaan itu dengan apa namanya, dengan pahala dan keselamatan secara mutlak juga, ya. Dengan pahala secara mutlak, keselamatan secara mutlak. Oh, kama yuratibuhu alal iman, ya, seperti balasan yang diperoleh karena keimanan. Wa taratan yufassiru a'malal birri bima yatanawalu af'alal khairi, ya. Terkadang di sini, ya, Allah atau Al-Qur'an mentafsirkan a'mal al-birri, perbuatan-perbuatan kebajikan itu ditafsirkan dengan apa? Bima yatanawalu af'alal khairi. Ya, ditafsirkan dengan semua hal yang mencakup perbuatan-perbuatan kebajikan, perbuatan-perbuatan baik. Ya, wa tarkal ma'asi, dan meninggalkan kemaksiatan. Ini udah dibaca? Belum. Wa kadzalika, berikutnya. Lanjut agak harga dikit lagi. Wa kadzalika fi ba'd ayati tafsiru qisari taqwa sama fi qawlihi wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladhina yakuna fis sarai wad dharra. Nah. Kemudian kata beliau, demikian pula fi ba'dil ayat, ya, tafsiru khisalit taqwa. Di sebagian ayat, ya, terdapat kata takwa, ya, kata takwa itu, ya, tafsir, terdapat tafsir dari, ya, permasalahan kata takwa ini, sebagaimana firman Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian kepada ampunan Allah, ampunan Rabb kalian, ya, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang iddat lil muttaqin, yang dipersiapkan, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Ya, Allah sebutkan, Allah tafsirkan, siapa itu orang-orang yang bertakwa? Alladzina yunfiquna bis-sarai wad-dharra. Itu orang-orang yang menafkahkan hartanya di waktu lapang maupun di waktu sempit. Ini terkadang demikian, ya. Ila akhiri, dan seterusnya. Ini sudah dibaca belum? Isan, Isan baca Isan. Ila akhirih ma dzakarahu min al-awsaf, dan seterusnya, ya, dari apa yang Allah sebutkan dari sifat-sifat allati tatimu biha at-taqwa, sifat-sifat yang akan yang sempurna ketakwaan dengannya. Wa idza jumi'a bainal birri wat taqwa, apabila digabung, dihimpun berbarengan kata bir dan taqwa, sebisa firman Allah Ta'ala, wa ta'awanu ala birri wa taqwa, tolong menolonglah kalian dalam albir dan taqwa, kana albir isman jami'an dikulima yuhibuhullah wa yardam. Maka albir maknanya adalah sebuah isim yang jami', yang mencakup segala apa yang Allah cintai dan yang Allah ridhoi. Ya, ini makna albir, ya, itu kalau disebutkan secara berbarengan. Ya, minal aqwal, apakah berupa ucapan, af'al, perbuatan, adh-dhahira wal batinah, yang nampak maupun yang tidak nampak. Sedangkan takwa kalau begitu apa maknanya kalau digabung sama bir? Isman jami'an yatanawalu tarka jami'il muharramat. Itu segala hal yang mencakup, ya, yang di sini dia adalah sebuah isim yang mencakup, yang cakupannya ini meninggalkan semua jenis hal-hal yang diharamkan. Ya. Nah, ini berarti begitu. Kalau albir wa taqwa. Kalau albir seolah-olah melakukan kebaikan, at-taqwa mencegah diri dari keburukan hal-hal yang diharam. Lanjut ya, sah. Lafzul ismi. Lafzul ismi wal udwani bila kulinat usrol ismu bil ma'asi allati bainal abdi wa bainal rabbihi wal udwani bitajri ala bitajarruh ala nasi fidafri dimahihim wa amwalihim wa aqadihim wa idha ufridal ismu dakhala fihi kullul ma'asi allati tu'asimu as-sahibaha makulnya sawa'un kanat bainahu wa baina rabbihi au bainahu wa baina al-khalqi. Baik, berikutnya. Ya, wakadzalika lafdzul ismi wal udwan. Wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Biasa kita terjemahkan isim dosa, udwan permusuhan. Sudah ada. Oh, sudah ada. Cukup dulu berarti sampai sini. Masih di kaidah keberapa? 17. Ya. Nanti kita lanjutkan lagi besok kaidah 17 ini plus kaidah ke 18 dan 19 insya Allah. 19 panjang kayaknya. Ya, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.